Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Kita akan melanjutkan tata cara yang keempat terkait hukum kumur-kumur, madmadah, dan menghirup air ke rongga hidung, yaitu istinsyak, di halaman 38. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum keduanya, tentang hukum berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam rongga hidung. Baik dalam wudu maupun dalam mandi. Mandi suci. Kami berpendapat bahwa yang terkuat adalah dua pendapat. Jadi dari sekian pendapat itu, ya, kami menyimpulkan ada dua pendapat yang terkuat. Nah, dua itu saja yang akan kita bahas. Itu kita pilih salah satunya. Yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwa kumur-kumur dan menghirup air ke rongga hidung hukumnya wajib sebagai syarat sahnya wudu dan mandi. Hukumnya wajib dan merupakan syarat yang menentukan sahnya wudu dan mandi. Artinya, barang siapa berwudu, dia tidak kumur-kumur, dia tidak menghirup air ke dalam rongga hidung, maka dia berdosa dan wudunya tidak sah. Barang siapa mandi, tidak berkumur-kumur dan tidak menghirup air ke rongga hidungnya, mandinya tidak sah. Menurut pendapat ini, kami nukil bahwa ini madhab Ishaq bin Rahawai. Ya. Dan yang masyhur dari Al-Imam Ahmad. Ishaq bin Rahawai itu sahabatnya Imam Ahmad. Nah, ini madhab Ishaq bin Rahawai dan ini yang masyhur dari Al-Imam Ahmad. Ini tarjih dari Asy-Syaukani dan Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Mereka mengatakan bahwa keduanya adalah alasan mereka, argumen mereka, dalilnya. Mereka mengatakan bahwa keduanya, yaitu kumur-kumur dan menghirup air ke rongga hidung, adalah penyempurna membasuh wajah yang diperintahkan dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum salati faghsilu wujuhakum, Al-Maidah ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak berdiri melaksanakan salat, basuhlah wajah-wajah kalian. Mereka menganggap bahwa rongga mulut, rongga hidung bagian dari wajah yang diperintahkan dibasuh pada ayat itu. Ya, perintah membasuh wajah dalam ayat ini mencakup permukaan wajah dan bagian dalamnya. Dalam hal ini rongga mulut dan rongga hidung, menurut mereka begitu. Jadi ayat ini tidak mengkhususkan permukaan wajah saja, karena tidak ada dalil yang menunjukkan pengkhususan itu. Bahkan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara kontinu terus menerus melaksanakan keduanya, kumur-kumur dan menghirup air ke rongga hidung, pada setiap wudunya merupakan tafsiran terhadap ayat bahwa perintah membasuh wajah meliputi pula bagian dalam wajah, yaitu rongga mulut dan rongga hidung. Nah, ini dalil mereka. Ya. Cara membasuhnya Cara membasuh rongga mulut, rongga hidung, caranya rongga mulut dengan cara kumur-kumur. Rongga hidung dengan cara menghirup air ke dalam rongga hidung. Apalagi ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghirup air ke rongga hidung, perintah istinsyak pada sabdanya, "Idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'un falyaj'al fi anfihi ma'an tsumma liyantathir." Jika salah seorang dari kalian berwudu, hendaklah dia menghirup air ke dalam rongga hidungnya, kemudian mengeluarkannya. Ya, menghirup air ke dalam hidungnya, yaitu istinsyak istilahnya. Kemudian mengeluarkannya, istilahnya istinthar. Hadits ini muttafaq alaih dari Abu Hurairah. Ini perintah. Demikian pula perintah untuk berkumur-kumur pada sabdanya, "Idza tawaddata famadmid." Jika engkau berwudu, berkumur-kumurlah. Hadis ini riwayat Abu Dawud dari Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu. Ya, khusus riwayat ini, hadis Laqit bin Sabirah riwayat Abu Dawud ini, ada perintah "Idza tawaddata famadmid." Apabila engkau berwudu, maka berkumur-kumurlah. Ada catatan kaki, kami jelaskan di catatan kaki bahwa ini adalah tambahan riwayat dari hadis Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu yang akan datang. Wallahu a'lam mengenai kebenaran tambahan riwayat ini. Karena ini tambahan riwayat. Yani asal hadis ini pada riwayat yang lain tidak ada tambahan ini. Namun ada satu riwayat ini menambahkan seperti itu. Ya. Satu tambahan riwayat dalam hadis yang asal hadis itu tidak ada, itu butuh dibahas, teliti. Apakah tambahan riwayat itu benar atau tidak? Karena rawi-rawi yang lain tidak meriwayatkan. Kemudian ada rawi yang meriwayatkan, artinya terjadi perselisihan. Wallahu a'lam, Al-Albani mengatakan bahwa sanadnya sahih dalam kitab Sahih Sunan Abi Dawud. Ya. Dan sebelum Al-Albani, Al-Imam Asy-Syaukani dalam Asyarul Jarrar juga menilai sanadnya sahih. Nah, wallahu a'lam. Jadi pada dua hadis yang disebutkan ada perintah. Nabi memerintahkan ketika berwudu untuk berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam rongga hidung. Nah, sisi pendalilannya, kaidah dalam ilmu usul fiqh mengatakan asal hukum perintah Nabi bersifat wajib. Asal hukum perintah Nabi itu sifatnya wajib. Sampai kita menemukan suatu dalil yang menggeser dari asal hukum itu. Sampai kita punya dalil bahwa perintah itu sifatnya hanya sunnah, tidak bersifat wajib. Jika tidak ada dalil yang menggeser keluar dari hukum asal itu, maka kita tetap berjalan di atas kaidah itu bahwa itu wajib. Inilah yang dipegang oleh madhab ini. Ya, sehingga mereka mengatakan bahwa kumur-kumur dan menghirup air ke dalam rongga hidung hukumnya wajib dan syarat yang menentukan sahnya wudu dan mandi. Sudah kita dengar ini madhab Ishaq bin Rahawai, ya, sahabat Imam Ahmad, dan ini yang masyhur dari Imam Ahmad. Nah, pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa keduanya sunnah pada mandi dan wudu. Kumur-kumur dan menghirup air ke rongga hidung hukumnya hanya sunnah, baik pada mandi maupun pada wudu. Tidak sampai pada tingkatan wajib, apalagi mau dikatakan syarat. Ini madhab Al-Imam As-Syafi'i. Madhab Al-Imam As-Syafi'i dan madhab Al-Imam Malik. Mereka mengatakan bahwa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah membasuh wajah. Yaitu permukaan wajah. Permukaan wajah yang berhadapan dengan alam luar. Adapun rongga mulut dan hidung, Keduanya adalah bagian dalam yang tidak termasuk kategori wajah. Buktinya, bagian dalam mata, mata juga terletak di wajah. Tetapi bagian dalam mata tidak wajib dibasuh. Bahkan tidak disunnahkan. Nah, ini menunjukkan bahwa yang dimaksud hanya permukaan, permukaannya saja. Bagian dalamnya tidak masuk. Nah, ini tafsiran mereka terhadap ayat. Perintah membasuh wajah pada ayat Al-Ma'idah tadi. Ya, itu hanya permukaan wajah yang berhadapan dengan dua. Sudah kita dengar alasannya. Nah, kemudian kata mereka, adapun amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan keduanya, kumur-kumur dan menghirup air ke hidung dalam wudu dan mandi, semata-mata hanya menunjukkan disunnahkan di hal itu. Ya, memang secara kaidah, ya, secara kaidah dalam usul fikih, semata amalan dari Nabi, hanya amalan dari Nabi, maka puncaknya yang hukum yang bisa dipetik hanya sunnah. Puncak hukum yang bisa dipetik, jika itu hanya amalan Nabi, puncaknya hanya menunjukkan sunnah, tidak bisa kita mengatakan wajib. Nah, yang jadi masalah tadi perintah. Nah, karena pada asalnya jika ada perintah, maka itu menunjukkan wajib. Sampai kita punya dalil untuk menggesernya keluar dari hukum wajib ke sunnah. Mereka mengatakan, ya, demikian pula perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan keduanya, kumur-kumur dan menghirup air ke rongga hidung, jika hadis lafidz tersebut benar, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hanya menunjukkan sunnah. Kata mereka itu hanya menunjukkan sunnah. Apa alasannya? Sebagaimana halnya perintah untuk menyemburkan air keluar dari hidung istinthar hanya menunjukkan sunnah. Di hadis muttafaq alaih, hadis Abu Hurairah, Nabi kan mengatakan, "Idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an tsumma liyantahir." Apabila seseorang dari kalian berwudu, hendaknya dia menghirup air ke dalam hidung kemudian menyemburkannya keluar. Menyemburkan keluar itu tidak wajib. Ya, tidak wajib. Jika dibiarkan saja seperti itu, ya, tidak masalah. Perintah menyemburkan keluar istinthar setelah dihirup ke dalam rongga hidung, perintah menyemburkan keluar hanya sunnah. Ini menunjukkan bahwa perintah yang ada di sini bukan perintah bersifat wajib. Perintah menghirupnya juga sunnah. Perintah kumur-kumur juga sunnah. Sebagaimana perintah mengeluarkan kembali hanya sunnah. Alhasil, hukum keduanya dalam mandi lebih kuat. Ini kesimpulan kami setelah membahas masalah ini. Hukum keduanya dalam mandi lebih kuat daripada hukum keduanya dalam wudu. Ya, hukum kumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung dalam mandi suci, hukumnya lebih kuat dibandingkan hukum keduanya dalam wudu. Ya, sebab kulit yang tertutupi oleh rambut yang tebal, kulit tubuh yang tertutupi oleh rambut yang tebal, wajib dibasuh dalam mandi. Oleh karena itu, supaya kita akan pelajari nanti pada bab tentang mandi, ya, Nabi alaihi salatu wassalam ketika mandi sampai menggosok-gosok kulit kepalanya hingga merata dengan air untuk memastikan bahwa seluruh kulit kepalanya telah terbasuh oleh air. Semua kulit harus terbasuh air, meskipun ditutupi oleh rambut yang tebal, jenggot yang tebal, kumis yang tebal, alis yang tebal, semuanya harus, air harus masuk membasuh bagian yang tertutup oleh rambut yang tebal. Itu pada mandi, ya. Sedangkan pada wudu, hal itu tidak wajib. Pada wudu, kepala hanya diusap, ya kan? Bahkan bukan dibasuh, hanya diusap, diringankan, hanya diusap. Ya. Nah, kulit yang ada di balik rambut yang tebal, misalkan ketika membasuh wajah, ya, alisnya tebal karena tidak terlihat kulit yang ada di baliknya, seperti tebal. Maka permukaan alis itu saja yang wajib dibasuh, tidak diharuskan untuk menggosok-gosok alis sehingga air masuk ke dalam kulit yang ada di baliknya. Begitu pula jenggot yang tebal, jika kulit ada di balik jenggot tidak terlihat berarti tebal. Hanya permukaan jenggot saja yang wajib dibasuh. Ini pada wudu. Jadi kan di wudu ada ada keringanan. Nah, dengan demikian kumur-kumur dan menghirup air ke rongga hidung di dalam mandi itu lebih kuat hukumnya dibandingkan dalam wudu. Bersama dengan itu terdapat dalil yang cukup kuat menunjukkan bahwa keduanya tidak wajib pada mandi. Ada dalil yang cukup kuat menunjukkan bahwa kumur-kumur dan menghirup air ke rongga hidung tidak wajib pada mandi. Sebagaimana akan kami terangkan nanti pada bab mandi. Nanti kita akan dapat hadisnya di sana. Yaitu Nabi pernah didatangi oleh salah satu sahabat bertanya tentang hukum mandi, tata cara mandi. Dia mengatakan, saya berada di wilayah yang dingin, wahai Rasulullah. Tempat saya dingin, bagaimana cara saya mandi? Kata Nabi SAW, adapun saya cukup mengguyurkan air di atas kepala aku, di atas sekujur tubuhku. Begitu aja jawabannya. Nabi tidak mengatakan, dan saya berkumur-kumur, saya menghirup air ke dalam rongga hidung. Hanya mengatakan, saya cukup mengguyurkan air di atas sekujur tubuh. Yang menunjukkan bahwa kumur-kumur dan menghirup air ke dalam rongga hidung ketika mandi tidak wajib. Jika demikian halnya pada mandi, padahal mandi lebih ketat kan, sudah kita dengar tadi ya. Nah, maka pada wudu lebih-lebih. Oleh karena itu, ya, berdasarkan keterangan ini, sepertinya pendapat yang kedua lebih kuat. Walaupun di sini kami katakan tidak bisa memastikannya secara pasti, tapi kami condong ke pendapat ini. Bahwa kumur-kumur dan menghirup air ke rongga hidung hukumnya hanya sunnah. Dalam wudu dan mandi, sebagai kita dengar ini mazhab al-Imam Asy-Syafi'i dan al-Imam Malik. Wallahu a'lam. Ya. Yang namanya sunnah bukan untuk ditinggalkan ya. Ya, hanya saja konsekuensi hukumnya kan beda. Apabila hukumnya dikatakan itu wajib, syarat, apabila secara wudu atau mandi dan dia tidak melakukannya, maka dia berdosa dan tidak sah. Adapun ketika dikatakan sunnah, ketika dikerjakan pada wudu dan mandi, maka pahalanya lebih sempurna. Ketika ditinggalkan, tidak berdosa dan wudu mandinya tetap sah. Nah, dan sepertinya ini lebih kuat, wallahu a'lam. Naam. Nah, kemudian masalah menyemburkan air keluar dari mulut setelah kumur-kumur dan menyemburkan air keluar dari rongga hidung, ya, setelah istinsyak, menyemburkan air keluar dari rongga hidung, istilahnya apa? Istinthaq. Naam. Kesempurnaan kumur-kumur madmadah adalah menyemburkan air itu keluar dari mulut. Yakni jangan ditelan. Nah, itu kan kotor ya karena sudah dipakai kumur-kumur. Tetapi ya tidak wajib mengeluarkannya. Nah, itu hanya penyempurna saja. Dan kesempurnaan menghirup air ke rongga hidung, kesempurnaan menghirup air ke rongga hidung yang disebut istinsyak adalah menyemburkan air itu keluar dari rongga hidung yang disebut istinthaq. Nah, kedua hal tersebut tidak wajib. Mengeluarkan air setelah kumur-kumur, menyemburkan keluar dari mulut, ya, menyemburkan keluar dari hidung yang disebut istintar setelah menghirupnya, itu tidak wajib. Dalam arti tidak mengapa jika tertelan. Hanya saja air tersebut tentunya kotor karena telah digunakan untuk membersihkan kotoran dalam mulut dan hidung, sehingga sebaiknya dikeluarkan. Nah, tapi itu hanya sunnah. Nah, kemudian pembahasan berikutnya, barakallahu fikum, tata cara kumur-kumur dan menghirup air ke rongga hidung. Kita akan mempelajari tata caranya lebih detail. Ya. Tata cara kumur-kumur dan menghirup air ke rongga hidung yang terkandung pada ucapan penulis matan yang kami syarah ini, yaitu Al-Utsaimin, adalah sebagai berikut. Pertama, wajib mengerjakan keduanya satu kali. Wajib mengerjakan keduanya satu kali. Karena Ibnu Utsaimin berpendapat wajib kan? Nah, menurut dia wajib. Rahimahullah. Yang kedua, lebih utama mengerjakan keduanya tiga kali. Yang ketiga, lebih utama mengerjakan keduanya dari satu cidukan telapak tangan. Lebih utama. Artinya afdol. Pahalanya lebih sempurna, tapi tidak wajib. mengerjakan keduanya dari satu cidukan telapak tangan, yaitu dari cidukan telapak tangan kanan dengan mendahulukan kumur-kumur kemudian menghirup air ke rongga hidung. Jadi kita mengambil air seperti ini. Air ini dengan satu cidukan ini kita pakai untuk kumur-kumur dan istinsyak sekaligus. Jadi kita jangan habiskan untuk kumur-kumur, ambil sebagian, kemudian kita semburkan, sisanya langsung kita pakai untuk istinsyak, kita hirup, kemudian kita semburkan keluar istinsyak. Wijiannya dari sebelum ini. Ya, yang pertama, menciduk air dengan telapak tangan kanan, lalu berkumur-kumur, gitu, dan menyemburkan keluar dari mulut. Langsung kita semburkan. Masih tersisa kan? Kemudian menghirup air ke rongga hidung. Air yang tersisa tadi. Istinsyak. Menghirup air ke rongga hidung. Ditarik dengan nafas. Ya. Dan menyemburkannya keluar dari hidung. Istinsyak. Ya. Nanti akan datang. Tata cara istinsyak yang afdol adalah. Hidung dipegang dengan tangan kiri. Kemudian disemburkan. Nah. Baik. Ini satu kan, berarti sudah satu kali. Kedua, kemudian melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya. Ciduk lagi. Yang satu cidukan tangan kanan. Ambil sebagian untuk kumur-kumur. Keluarkan. Kemudian lanjut. Air yang tersisa untuk istinsyak. Kemudian istinsyak. Dua. Kemudian lakukan lagi yang ketiga kalinya. Tiga kali dilakukan hal itu. Ya. Itu lebih sempurna. Pahalanya lebih sempurna. Naam. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma yang menyifatkan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Thumma adkhala yadahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencelupkan telapak tangan kanannya ke dalam bejana menciduk air. Ya, kalau kita sekarang kan ada apa? Langsung dari kran air ya. Jadi langsung kita tadah begitu. Nah. Air. Lalu mengeluarkannya. Ya. Lalu mengeluarkan tangannya, yakni menciduk kemudian mengeluarkan dari bejana, lalu berkumur-kumur dan menghirup air ke rongga hidung. Nah, jadi summa kita baca dua hadisnya. Tsumma adkhala yadahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencelupkan telapak tangannya ke dalam bejana menciduk air. Fastakhrajaha. Lalu mengeluarkan tangannya. Sudah menciduk air. Famadmadha wastansyaqa min kaffin wahidatin. Lalu berkumur-kumur dan menghirup air ke rongga hidung dari satu cidukan telapak tangan. Fa'ala dzalika salahan. Beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu tiga kali. Muttafaq alaih. Nah. Seperti itu. Itu dalilnya. Mayoritas riwayat hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bermakna sama dengan riwayat ini. Mayoritas riwayat hadis Abdullah bin Zaid maknanya sama dengan riwayat ini. Perhatikan, memang ada sebuah riwayat dalam Sahih al-Bukhari dengan lafaz thumma adkhala yadahu fit tawri famadmada wastanthara thalath marratin min ghurfatin wahidatin, ya. Namun lafaz ini kemungkinan bermakna kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mencelupkan telapak tangan kanannya ke dalam bejana menciduk air lalu berkumur-kumur dan menghirup air ke rongga hidung tiga kali dari satu cidukan telapak tangan kanannya. Ya. Perhatikan. Berkumur-kumur dan menghirup air ke rongga hidung tiga kali dari satu cidukan telapak tangan kanannya. Berdasarkan makna ini, cidukan hanya dilakukan satu kali. Untuk berkumur-kumur dan menghirup air ke rongga hidung tiga kali. dari satu cidukan tersebut. Maksudnya begini, satu cidukan ya untuk kumur-kumur dan istinsyak tiga kali. Jadi satu cidukan ini sampai tiga kali gitu. Bisa cukup ya? Hah? Agak sulit ya. Yang jelas ini salah satu makna menurut sebagian ulama. Makna ini adalah tata cara kedua yang lebih utama menurut sebagian ulama. Ini ada yang berpendapat begitu. Secara praktik sulit memang. Tapi ini pendapat sebagian ulama maknai hadis itu. Namun, nah kita akan kaji pendapat ini. Kita akan kaji pendapat ini. Bagaimana pendapat ini? Kami katakan di sini, namun Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyatakan dalam kitab Fathul Bari, ya, Syarah Sahih Bukhari, bahwa yang terbaik adalah menyelaraskan makna riwayat ini dengan riwayat-riwayat lainnya. Jadi yang terbaik, riwayat yang satu ini harusnya diselaraskan, disesuaikan dengan makna mayoritas riwayat yang ada, kata Ibnu Hajar. Dengan demikian maknanya adalah, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mencelupkan telapak tangan kanannya ke dalam bejana mencelup air, lalu berkumur-kumur dan menghirup air ke rongga hidung dari satu cidukan telapak tangannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu tiga kali. Berdasarkan keterangan ini, tata cara yang lebih utama hanya satu. Satu saja. Fahami? Tata cara yang lebih utama hanya satu. Yaitu sebagaimana telah ditegaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarhu Muslim. Inilah yang benar, insyaallah. Jadi, pendapat yang tadi lemah. Pendapat yang mengatakan satu cidukan untuk tiga kali kumur-kumur dan tiga kali istinsyak ini lemah. Nah, yang lebih kuat, ya, yang kuat adalah diselaraskan dengan mayoritas riwayat yang jelas-jelas menunjukkan satu cidukan untuk satu kali kumur-kumur dan istinsyak sekaligus. Kemudian untuk kumur-kumur dan istinsyak yang kedua menciduk lagi. Untuk kumur-kumur dan istinsyak yang ketiga menciduk lagi. Jadi setiap satu cidukan hanya untuk satu kumur-kumur dan satu istinsyak. Ini satu-satunya cara yang ditetapkan oleh Al-Imam An-Nawawi, ya. Bisa dipahami ini? Nah, adapun mendahulukan kumur-kumur atas menghirup air ke rongga hidung, hal itu telah dinyatakan oleh fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah. Kan ada kemungkinan orang memahami begini. Ya, Nabi menciduk satu kali dengan tangan kanan untuk kumur-kumur dan istinsyak sekaligus, jadi bersamaan. Bersamaan dimasukkan ke mulut, bersamaan juga dihirup ke rongga hidung. Dan ini secara praktek agak susah. Agak sulit ya. Jadi bersamaan kumur-kumur, bersamaan juga istinsyak dan dikeluarkan. Ini kan agak sulit ya. Tapi ada kemungkinan akan dipahami seperti itu. Nah, tetapi yang kami tetapkan di buku ini, ya, tidak seperti itu. Memang satu kali cidukan, jadi prakteknya yang Nabi lakukan, satu kali cidukan untuk kumur-kumur dan istinsyak sekaligus. Tapi caranya kumur-kumur dulu. Jadi caranya kumur-kumur dulu. Ambil sebagian, masukkan ke mulut. Kumur-kumur, kemudian dikeluarkan. Kemudian sisanya ambil lagi untuk istinsyak. Jadi tetap bergantian. Tapi duluan apa? Yang ambil lebih dulu apa? Kumur-kumur. Selesaikan dulu kumur-kumur. Sisakan. Kemudian semburkan dulu dari mulut. Kemudian ambil lagi istinsyak. Kemudian istinsyak. Nah, yang kami sebutkan ini telah dinyatakan oleh fuqaha Syafi'iyah dan fuqaha Hanabilah. Ya. Ini berdasarkan urutan yang disifatkan pada hadis Abdullah bin Zaid di atas. Ya. Dan hadis Ali bin Abi Thalib yang akan disebutkan nanti pada tata cara menyemburkan kembali air itu keluar dari hidung yang disebut istinthar yang lebih utama. Dan juga hadis Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, "Tsumma tamadmadha wastansyaqa wastanthara." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur, menghirup air ke rongga hidung dan menyemburkan keluar dari hidung. Jadi urutannya kumur-kumur dulu, kemudian istinsyak. Muttafaq alaih. Lalu setelah kami mendapatkan ini, ya, kami menemukan pada pembahasan ini satu riwayat, riwayat lain dari hadis Abdullah bin Zaid dalam Sahih Muslim dengan lafaz yang memperjelas. Lafaznya famadmada thumma istanthara thumma ghasala wajhahu thalathan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur, summa dalam ilmu nahwu bahasa Arab, summa itu namanya huruf atof. Huruf atof, huruf untuk menggandeng ya satu kata dengan kata yang lain tetapi menunjukkan makna berurutan. Beda dengan waw dan dalam bahasa kita dan ya. Waw huruf atof dalam bahasa kita dan itu tidak mesti menunjukkan urutan. Yang jelas digabungkan tapi tidak mesti berurutan kan? Tapi ketika dikatakan summa dalam bahasa kita terjemahannya kemudian. Terjemahannya dalam bahasa kita apa? Summa itu kemudian, artinya berurutan. Riwayat Muslim ini jelas mengatakan famadmada. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur. Summa kemudian istantara menghirup air ke rongga hidung. Berarti urutannya bagaimana? Kesamaan atau bergantian? Bergantian kan? Kumur-kumur dulu kemudian istinsyak. Jadi meskipun dengan satu cidukan untuk kumur-kumur dan istinsyak, tapi tetap berurutan. Kumur-kumur dulu, kemudian keluarkan, kemudian lanjut istinsyak, kemudian istintar. Nah, kemudian summa ghasala wajhahu thalathan, kemudian membasuh wajahnya itu menjauhkan 3 kali. Nah, riwayat ini dalam Sahih Muslim ini merincikan secara jelas bahwa kumur-kumur lebih didahulukan daripada menghirup air ke rongga hidung. Walhamdulillah ala taufik. Baik. Ini tata cara yang utama ya. Artinya jika kita melaksanakan tata cara utama itu dalam kumur-kumur dan istinsyak, pahalanya lebih besar. Nah, boleh memisahkan pelaksanaan kumur-kumur dan menghirup air ke rongga hidung masing-masingnya dengan cidukan tersendiri, boleh. Jika ada seseorang yang berwudu caranya begini, dia mencidur air hanya khusus untuk kumur-kumur, dihabiskan begitu. Dan mencidur lagi untuk istinsyak. Sah. Dan dia tidak berdosa. Dia sudah melaksanakan wudu dengan sah, hanya saja pahalanya kurang sempurna. Karena tidak meniru cara Nabi kumur-kumur dan istinsyak. Nah. Jadi Ibnu Al-Qayyim di sini kami nukil Ibnu Al-Qayyim dan An-Nawawi rahimahumullah menegaskan bahwa tidak ada sama sekali riwayat yang benar yang menyifatkan pelaksanaan keduanya secara terpisah. Nah, ini. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim dari kalangan Hanabilah, fuqaha Hanabilah, dan Al-Imam An-Nawawi dari kalangan fuqaha Syafi'iyah, dan keduanya ahli hadis, keduanya faqih dan ahli hadis, ya, Ibnu Qayyim dari kalangan ahli fikih Hanabilah, An-Nawawi dari kalangan ahli fikih Syafi'iyah, keduanya menegaskan bahwa tidak ada sama sekali riwayat yang benar dari Nabi SAW yang menyifatkan pelaksanaan kumur-kumur dan istinsyak secara terpisah. Tidak ada yang benar dari Nabi. Jadi hadis yang ada dari Nabi adalah dilaksanakan sekaligus dengan satu cidukan, yaitu hadis Abdullah bin Zaid yang telah kita lewati tadi dan sudah tuntas alhamdulillah. Naam. Nah. Kita ambil masalah pertama, tambahan ya. Masalah ke satu, disunnahkan bersungguh-sungguh, berlebihan dalam berkumur-kumur dan menghirup air ke rongga hidung. Cara bersungguh-sungguh atau berlebihan dalam mengerjakan kumur-kumur adalah berkumur-kumur semaksimal mungkin sehingga air membasuh seluruh rongga mulut. Seluruh rongga mulut terbasuh. Itu makna bersungguh-sungguh berkumur-kumur. Adapun bersungguh-sungguh atau berlebihan dalam menghirup air ke rongga hidung adalah menghirup air sekuat-kuatnya hingga mencapai rongga hidung bagian atas. Dihirup sekuat-kuatnya hingga air mencapai rongga hidung bagian atas. Dalil disunnahkannya bersungguh-sungguh berlebihan dalam menghirup air ke rongga hidung adalah hadis Rakib bin Sabirah. Ini yang kami syaratkan tadi. Asbigil wudu'a. Hendaklah engkau menyempurnakan wudu. Wa khallil bainal asabi'i. Menggosok sela-sela jari-jemari tangan dan kaki. Wa baligh fil istinsaqi. Dan bersungguh-sungguhlah, berlebihanlah dalam menghirup air ke rongga hidung. Illa antakuna sawaiman. Kecuali jika sedang berpuasa. Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya dinyatakan sahih oleh Al-Albani dan guru kami Al-Wadi'. Hadits ini sahih. Ya, hadits ini menunjukkan disunnahkannya bersungguh-sungguh berlebihan dalam menghirup air ke rongga hidung. Adapun bersungguh-sungguh berlebihan dalam berkumur-kumur, apa dalilnya? Hadits ini dalil yang diperintahkan oleh Nabi di sini bersungguh-sungguh istinsyak. Tidak ada perintah bersungguh-sungguh berkumur-kumur di hadits ini. Kalau begitu apa dalilnya bersungguh-sungguh berkumur-kumur? Dalilnya adalah penyamaan hukum dengan bersungguh-sungguh dalam menghirup air ke rongga hidung karena kesamaan makna antara keduanya secara metode kias. Jadi kita menggunakan dalil apa? Kias. Tidak ada hadis yang memerintahkan bersungguh-sungguh berkumur-kumur, tetapi kita menggunakan kias. Ketika istinsyak menghirup air ke rongga hidung diperintahkan oleh Nabi untuk bersungguh-sungguh, maka secara makna berkumur-kumur juga demikian karena maknanya sama. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bersungguh-sungguh berlebihan dalam menghirup air ke rongga hidung bagi orang yang sedang berpuasa. Dengan larangan yang bersifat makruh. Ya. Illat sebab larangan tersebut bagi orang yang berpuasa agar jangan bersungguh-sungguh dalam melakukan kumur-kumur dan istinsyak adalah kekhawatiran adanya air yang akan tertelan. Meskipun tidak membatalkan puasa jika tertelan, selama hal itu tidak disengaja ya. Ya. Demikian pula makruh bersungguh-sungguh berlebihan dalam berkumur-kumur bagi orang yang berpuasa secara metode kias menurut pendapat yang rajih karena ilat tersebut juga ada dalam hal ini. Nah, bisa dipahami? Itulah sebabnya kami ingatkan terkait dengan masalah puasa. Inilah yang dijadikan dalil oleh jumhur ulama bahwa saluran makanan dan minuman masuk ke lambung yang membatalkan puasa ada dua. Mulut dan hidung. Jadi apabila memasukkan sesuatu lewat mulut, tertelan masuk ke dalam lambung, puasa batal. Jadi jika sengaja ya, dan sudah tahu ilmunya. Begitu pula ketika memasukkan sesuatu lewat hidung, kemudian ditelan, langsung tertelan, yakni dari hidung, ya, ditelan, masuk ke dalam lambung juga membatalkan puasa. Dalilnya adalah hadis ini. Nabi merintahkan bersungguh-sungguh dalam istinsyak, menghirup air ke dalam rongga hidung, tetapi dilarang bagi orang yang berpuasa. Nah, kenapa dilarang? Kan itu pertanyaannya. Jika orang berpuasa, dilarang oleh Nabi bersungguh-sungguh menghirup air ke rongga hidung. Kenapa? Apa sebabnya dilarang oleh Nabi? Kata ulama, khawatir tertelan. Karenanya, jika tertelan dengan sengaja maka itu membatalkan puasa. Adapun jika tidak sengaja tidak masalah. Bisa dipahami? Nah, diingat itu. Adapun saluran lainnya tidak membatalkan puasa, lewat telinga, lewat mata tidak. Nah, dan yang lainnya tidak. Ya. Dua saluran ini, mulut dan hidung. Nah, terakhir menutup pembahasan ini, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakruhkan bersungguh-sungguh berlebihan dalam menghirup air ke rongga hidung ketika sedang berpuasa, hal itu menunjukkan bahwa perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bersungguh-sungguh berlebihan dalam menghirup air ke rongga hidung hanyalah sunnah. Ya, dari sini dipetik bahwa perintah bersungguh-sungguh istinsyak hanya sunnah, bukan wajib, padahal itu perintah. Tetapi kita memaknai itu hanya sunnah, tidak wajib. Karena Nabi ya melarang orang yang berpuasa melakukan itu. Sebab seandainya hal itu wajib, bersungguh-sungguh dalam istinsyak wajib, tentulah perintah tersebut mencakup pula orang yang berpuasa tanpa pengecualian. Seandainya wajib, orang berpuasa juga harus bersungguh-sungguh. Yang penting hati-hati, jangan ditelan secara sengaja. Ya kan? Ketika dilarang, yang menunjukkan perintah itu hanya sunnah. Nah, ini akhir pembahasan masalah pertama. Untuk masalah kedua, anak kira waktu tidak cukup. Kita insya Allah lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dan jika masih ada waktu tersisa, meskipun 1 atau 2 menit, bisa kita manfaatkan untuk tanya-jawab. Jika ada suatu perkara terkait pelajaran atau di luar pelajaran yang ingin diajukan, wallahu a'lam. Masih ada waktu kah? Dicek dulu. Sudah masuk? Ya sudah. Jadi karena sudah masuk waktu Isya, kita akhiri, nanti tanya jawabnya bisa setelah sholat. Kita ada majelis khusus untuk itu. Nah, sebagaimana biasanya. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.